Makin gembira di akhir tahun bareng Poin Gembira Festival 2024 dari Telkomsel. Cuma dengan tukar mulai 1 poin di undian poin, kamu bisa dapetin ribuan hadiah berlimpah yang diundi di banyak kota dan nasional. Jadi, kesempatan menangmu makin besar. Mulai dari voucher belanja, modem Orbit, Garmin Forerunner 5S, iPhone 15, handphone Samsung, motor Yamaha NMAX, Honda Beat, dan Volta 401. Sampai mobil mewah Mercedes-Benz C200 Avantgarde. Bisa kamu bawa pulang. Enggak ketinggalan juga program-program yang bikin gembira seperti donasi, ekstra kuota, hingga diskon kuliner dan belanja. Yang pasti bikin akhir tahun makin gembira. Periode penukaran poin hingga 31 Desember 2024. Jadi, buruan tuker poin kamu di aplikasi My Telkomsel. Dan kunjungi www.telkomsel.com untuk info selengkapnya. Abisin Telkomsel poin kamu sekarang. Makin gercep, makin gembira.